Alhamdulillah, selesai satu isu Dato' Mufti. Ni ada satu isu lagi. Anak-anak kita di depan ni sebahagiannya dah melepasi umur 21. Baru-baru ni mereka diberi peluang lah untuk buat pilihan pemimpin. Isunya ada yang barangkali lah dia rasa dia masuk syurga dah sebab dia undi dah satu. Sebahagian dia tak mau undi atau bapak dia tak bagi undi tu, dia rasa serba salah barangkali. Ya. Jadi masyarakat kita ni masalah ini masih berterusan, masih berlaku. Bahkan sehingga solat pun dia pilih surau, pilih masjid atas isu-isu tertentu. Sama ada politik ataupun fahaman mazhab. Kalau ada lagi itu, kita mohon Datuk Mufti bagi penjelasan lagi. Supaya anak-anak geraduan ini dapat jadi lebih matang lah dalam hal ini. Saya nak tanya, saya duk ceramah ni, tuan-tuan yang di tengah belakang tu, adik-adik kita, dengar lah. Ke dia tak apa jelas? Jelas, saya takut dia punya apa, bergema. Tanya apa tadi? Oh, mengundi masuk syurga. Saya daripada awal konsisten, mudah-mudahan saya konsisten. Saya anti menggunakan agama untuk kepentingan politik. Saya tak kisah siapa pun yang berkuasa, siapa yang kuat, tapi the same kenyataan saya sentiasa buat. Menggunakan agama untuk politik ni bukan saja yang parti dia itu nama agama. Kebanyakan pemimpin guna. Hatta saya sebut, semua Perdana Menteri yang mari mengeluarkan slogan yang berbunyi Arab kerana dia nak pada agama tu. Betul tak? Cumanya, jujur ataupun tak, dia nak gunakan agama, dia nak supaya dia nak menjadikan politik mengikut agama ataupun supaya agama itu dapat support kekuatan politik dia. Yang tu, Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi, ketika dia membahaskan hal ini, dia kata agama yang pemerintah sama ada hidayah ataupun jibayah. Sama ada hidayah ataupun kena keterpaksaan kerana orang minta. Dalam sejarah, sejak awal orang guna agama. Sayyidina Ali bin Abi Talib apabila dia berperang dengan grup Khawarij. Khawarij menggunakan slogan lawan Ali. Slogan Khawarij ialah Inil hukm illa lillah. Hukum hanyalah hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah, dia menjadi kafir. Lalu Khawarij mengkafirkan Sayyidina Ali, mengkafirkan Uthman bin Affan, mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan, mengkafirkan Amr bin As kerana tak menjalankan hukum Allah pada tafsiran Khawarij. Karena ketika perbincangan mereka berhukum, mereka berbincang dalam menentukan penyelesaian hukum, kata Khawarij, putus dengan Quran. Slogan-slogan agama nak tolak susah, tapi Sayyidina Ali kata kalimatul haq urida bihal batil. Kalimah yang benar tetapi maksudnya batil. Kalimah tu betul tapi cara guna tu salah. Ini bukan mana-mana parti, not specific pada satu-satu parti. Banyak parti bila apa-apa dia guna agama. Dia kata orang agama kena support sikit baru kita kuat. Patutnya orang agama kena mai tolong kita supaya kita dapat guidance. Macam mana supaya kita dapat follow yang Allah mahu. Tapi dia mahu nama orang agama hanyalah apabila dia nak menguatkan golongan dia. Ini berlaku dalam semua parti politik. Dan sehingga kadang-kadang orang menentukan hubungan antara satu sama lain berdasarkan parti. Ini juga salah. Saya harap zaman seperti itu mula berakhir. Marilah zaman baru untuk kita semua. Parti politik ialah agenda untuk menguruskan negara. Itu saja agenda. Kalau yang bercanggah dengan agama, dia tak kira nama apa, dia bercanggah dengan agama. Kalau baik dengan agama, kita accept dia sebagai dia menyamai apa yang agama nak. Saya pernah berfikir, saya tak tahu sesuai, saya pernah berfikir one day, satu hari, kalau keadaan stabil, politik identiti juga mesti dibuang. Politik identiti ni ditentukan, politik ni berdasarkan identiti orang tu. Tak boleh. Dia mesti politik berdasarkan kepada maslahah mutlak kepada negara. Dengan mengambil kira latar negara itulah. Ini another discussion lah. perbincangan yang lain.